Pertanyaan kedua, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya nih, apa sih hukumnya mencukur atau mencabuti alis bagi yang sudah menikah atau belum menikah? Katanya kalau yang belum menikah, kata orang dulu-dulu katanya tidak boleh. Terima kasih atas jawabannya. Memang ada khilaf di antara ulama, saya ambil pendapatnya satu ini. Kalau perempuan itu sudah menikah, boleh mencukur alis dengan izin, dengan adanya izin dari suami. Baik berupa ucapan atau tanda-tanda gitu ya. Tanda-tanda izin dari suami. Suaminya gak ngomong, tapi kayaknya ada tanda-tanda izin dari suami. Atau suaminya mengizinkan, "Pak, saya mau cukur alis, boleh?" "Boleh," kata suaminya. "Boleh." Tapi kalau yang belum menikah, hukumnya tidak boleh. Ya itu ya. Bagi yang belum menikah, hukumnya tidak boleh mencukur alis. Masih ada khilaf, Imam Ahmad pun mengatakan boleh secara mutlak, Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi kan itu madhab Hambali, kita ini madhab Imam Syafi'i. Nah, di Indonesia ini, kalau yang mencukur-cukur alis itu, ibu tanya, "Kenapa kamu cukur alis?" "Saya ikut madhab Imam Hambali." Ya sudah, pinter berarti hadir pengajian ibu ini. Ya. Tapi kalau ditanya, "Kamu kenapa cukur alis?" "Biar gaya ya, biar keren." Ini hukumnya tidak boleh ya. Gitu. Kadang alisnya udah dikasih bagus sama Allah Subhanahu wa taala, dicukur ditulis lagi sama pakai pensil. Nah, itu bagaimana? Ya dilihat udah nikah apa belum. Oh, sudah menikah, udah izin belum sama suaminya? "Belum izin." Ya jelas enggak boleh, haram. Tapi suami saya kayak-kayaknya ngizinkan. "Dari mana tahu kayak-kayaknya?" "Ya enggak marah sama saya walaupun dicukur," kata dia. "Tapi mukanya cemberut," ya itu namanya marah. Maka jadi haram. "Tapi udah terlanjur cukur nih, Beb." Ya minta maaf, minta izin sama suaminya. Begitu ya. Tapi kalau yang belum menikah, ya enggak boleh lah. Jangan ya. Tuh. "Tapi ini jelek, Beb, alis, Beb." "Ya nikah dulu baru cukur alisnya." Wallahu a'lam bissawab.